Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum wala lam yakun li huduri majlisil ilmi manfaatun siwan nadhuri ila wajhil alim lakana alwajibu alal akil ayyar wabafi. Sebagian ulama berkata, andai kata mendatangi majlis ilmu tidak ada kemanfaatan kecuali hanya melihat ke wajah orang alim, maka niscaya bagi orang yang berakal dia harusnya menyukai hal itu, ia seharusnya semangat untuk hal itu. Jadi melihat wajah orang alim saja itu sudah berkahnya luar biasa ya, belum lagi dengan ilmu yang kita dapatkan darinya. Andai kata kemanfaatannya hanya melihat wajahnya saja itu sudah luar biasa. Untuk orang yang berakal seharusnya sudah sangat apa itu suka dengan hal itu, sudah sangat semangat melakukannya. Fa kaifa waqad aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ulama maqama nafsihi. Bagaimana tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempatkan para ulama itu seperti tempat dirinya. Jadi para ulama itu disebutkan nabi sama seperti Nabi Muhammad. Faqal, Nabi Muhammad bersabda, man zaro aliman faka'anna mazaroni, barang siapa yang mengunjungi orang alim maka seakan-akan dia mengunjungiku. Wa man sofaha aliman faka'anna masohafani, barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim maka seakan-akan dia berjabat tangan denganku. Wah, ini dahsyat sekali ya. Wa man jalasa aliman faka'anna majalasani, barang siapa yang duduk bersama orang alim maka seakan-akan dia duduk bersamaku. Wa man jalasani fid dunya, wah merinding juga ini hadis ini. Wa man jalasani fid dunya ajlasahullahu ta'ala ma'i yaumal qiyamati fil jannah ya. Barang siapa yang di dunia pernah duduk bersamaku, ucapan Nabi ya, maka Allah akan mendudukannya bersamaku di surga kelak di hari kiamat. Jadi mengunjungi orang alim, apa, mencium tangan orang alim, bersama orang alim itu seakan-akan seperti bersama dengan Nabi ya, sehingga nanti di akhirat kita juga akan bersama dengan mereka. Almar'u yuhsaru 'ala man ahab ya. Seorang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Wa ma warada fi fadli ilmi wal ulama aktsaru min ayyuhsa wa fi hadzal qadri kifayah. Hadis ataupun cerita ataupun ayat atau apapun yang menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama itu lebih banyak dari yang kita tahu, lebih banyak dari penjelasan-penjelasan ini. Maksudnya banyak sekali ya, tidak bisa terhitung. Dan penjelasan ini dirasa sudah cukup ya, wa fi hadzal qadri kifayah, sudah cukup untuk menggugah kita supaya kita semangat mencari ilmu. Fa nas'alullahal azima ayyaj'alana minal ulama'il amilin. Lalu di sini Abu Bakar Sato penulis Anah berdoa, saya memohon kepada Allah Zat yang Maha Besar agar menjadikan kita tergolong ulama, para ulama yang senantiasa mengamalkan ilmu yang dimiliki, wa ayyam nahana kamalal mutaba'ah wal mahabbah li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin ya. Dan semoga Allah memberikan kenikmatan kepada kita memberikan kesempurnaan mengikuti dan mencintai junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin, yaitu sebagai pemimpin para orang-orang dahulu dan orang-orang saat ini atau orang-orang yang ada di masa yang akan datang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabat semuanya. Qauluhu ala madhabil imami. Kalimat di Fathul Mu'in yang berbunyi ala madhabil imam, sifatun lil fikhi, ini adalah sifat dari kata fikhi, ay fil fikhi alka ini ala madhabil imam asy-Syafi'i. Jadi kata ala madhabil imam itu kalau diperlihatkan makna yang tersimpan itu jadinya seperti ini. menulis satu kitab yang menjelaskan fikih yang sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Wal mazhabu fil lughati ismun limakanid dhahab. Kalau ditinjau dari sisi bahasa, kata madhab itu bermakna tempat berjalan ya. Dhahab itu kan berjalan ya. Jadi madhab ini isim alat. Thumastu mila fi madhaba ilaihil imam minal ahkam. Majazan ala tariqil isti'arah at-tasrihiyah at-tabaiyah. Lalu kata ini, kata madhab digunakan untuk makna, makna yang lain ya, digunakan untuk makna yang lain yaitu sesuatu yang dilalui oleh Imam Syafi'i. Sesuatu itu maksudnya hukum-hukum ya, hukum-hukum yang dilalui oleh Imam Syafi'i, hukum-hukum yang Imam Syafi'i berjalan ke sana. Dan makna ini tentunya bukan makna asli ya, makna majas ya. Majas kalau dalam sisi apa, sisi balaghahnya tergolong majas isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Jadi ini kalau dari sisi balaghah itu namanya isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Aduh, ini error lagi ini. Ya, mohon maaf ya, ini coret-coretannya error lagi ini. Jadi isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Wa taqriruha an taqul syubbiha ikhtiyarul ahkam bi ma'na dhahab. Wastu'ira dhahab li ikhtiyaril ahkam. Wastuqa minhu madhabun bimakna ahkam muhtaroh thumasoro hakikotan urfiyah. Ini error ini tulisannya. Nah, ini sudah agak normal ya. Jadi penjelasannya, penjelasannya adalah takrir ini ya, penjelasan ya. Penjelasan dari isti'arah tasrihiyah ya, tasrihiyah tabaiyah, penjelasannya begini. Jadi ya Allah, jadi pemilihan hukum, hukum yang dipilih oleh Imam Syafi'i itu diserupakan dengan berjalan ya. Jadi memilih hukum diserupakan dengan berjalan. Kemudian berjalan itu zahab ya. Kemudian zahab ya, zahab itu, kata zahab itu dipinjam untuk makna memilih hukum. Jadi asalnya memilih hukum disamakan dengan berjalan. Kemudian memilih hukum ini dijadikan arti dari kata berjalan ya, dari kata zahab ya. Lalu dari kata zahab, zahab ini kan masdar, dicetak isim makan yaitu madhab. Madhab tapi bermakna beberapa hukum yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Setelah itu kemudian kata madhab yang bermakna hukum yang dipilih Imam Syafi'i itu menjadi hakikat ya, menjadi makna hakikat. Ini istilahnya adalah hakikat urfiyah ya, hakikoh urfiyah. Jadi hakikoh itu kalau dalam balaghah ataupun usul fikih ya, ada hakikoh lughawiyah, ada hakikoh urfiyah. Ada lagi apa yang satu ya? Kalau tidak salah ada tiga ya. Jadi hakikat urfiyah itu sebenarnya secara makna bahasa maknanya bukan itu, tapi secara uraf ya, uraf itu ya sekelompok orang dalam hari ini ya para ulama ya. Para ulama itu mengartikan madhab sebagai ya, madhab diartikan sebagai hukum-hukum yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Makna ini sudah menjadi hakiki, tapi hakiki bukan secara bahasa, hanya secara uruf ya, secara istilah para ulama ya. Semoga memahamkan ya, mohon maaf kalau layarnya kurang mengenakan ya.